Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwana fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang pertama dan yang paling utama, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari segala nikmat yang kita rasakan, baik nikmat badaniyah, kesehatan, kesempatan adalah semata-mata pemberian dari Allah Azza wa Jal. Yang keduanya adalah nikmat yang besar nilainya, nikmat sihah. Untuk mengetahui betapa besar nilai arti sebuah kesehatan, ketika kita menjenguk saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka tertimpa dengan sebuah penyakit, nah, sesuatu yang memberatkan bagi mereka, yang tidak mengenakkan badan mereka, ditambah lagi membutuhkan biaya yang cukup besar untuk sehat kembali, dan terganggunya aktivitas dari ibadah dan selainnya, sehingga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, baik kita masih muda atau di atas kita dari kalangan orang tua kita. Nah, sehingga pantas dan wajib kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah. Sering-sering kita menyadari, mengingat ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat berupa kesempatan waktu yang longgar dan kosong. Nah, tidak dihimpit dengan berbagai kesibukan-kesibukan yang melalaikan kegiatan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula sebuah kesempatan yang luar biasa. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang sebenarnya mereka merindukan, mendambakan untuk bisa hadir dalam majalisul ilm, untuk bisa mendengarkan ayat Qur'aniyah wa riwayat nabawiyah. Namun mereka terhalangi berbagai kesibukan-kesibukan mereka. Entah karena terhalangi orang tua, merawat orang tua, merawat anak-anak, dan lain sebagainya. Dua nikmat ini yang diingatkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kita mengakui dan menyadarinya akan besarnya nilai nikmat tersebut. Ni'matani maghbulun fihi makathirun minan nas, as-siha wal faragh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dua nikmat namun kebanyakan orang melalaikannya, melupakannya. Sebuah nikmat yang besar yaitu nikmat as-sihhah dan juga nikmat al-faragh, kesempatan waktu yang luang. Kita berada di masjid ini Setidaknya dua nikmat Allah Subhanahu wa taala kita rasakan adalah nikmat tersebut, as-sihah dan juga al-faragh, dan lebih daripada itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan, yang menggerakkan hati kita untuk melangkahkan menuju rumah Allah Azza wa Jal. Maka sekali lagi tidak ada alasan bagi kita melainkan banyak-banyak syukur kepada Allah dengan suatu harapan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, karena Allah telah menakdirkan dengan hikmah dan keadilannya. Wa qalilun min ibadiyas syakur, Allah telah menakdirkan, memutuskan ketetapan yang telah paten hukumnya, pasti. Dengan keadilannya Allah menetapkan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun, sedikit. Artinya kebanyakan dari mereka orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, harapan kedua, dengan kita pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sebagai sebab dijaganya istiqamah kita dan juga ditambahkan nikmat tersebut, nikmat taufiknya, hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an, pada malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan untuk bersama-sama mengkaji sebuah kutub yang ringkas, Tarbiyatul Aulad fi Dhil Kitab was Sunnah. Pada penjelasan yang lalu kita telah sampai di antara langkah-langkah yang diambil dalam mendidik anak-anak adalah memilih istri yang salihah. Nah, berikutnya beberapa hal yang perlu kita ketahui setelah kita memilih mencari pasangan yang salihah, yang muti'ah, yang qanitah, wanita yang salihah, wanita yang baik. 6. Karena memilih istri yang salihah, seorang muti'ah, qanitah, sangat-sangat memiliki peran penting dalam pendidikan anak-anak mereka. Karena merekalah atau para ibu-ibu inilah yang paling bersentuhan langsung dalam mendidik, dalam pembentukan karakter pertama bagi anak-anak ini. Kelembutan, kesopanan, kesantunan ini sangat-sangat dipengaruhi oleh al-um, ibunda. Sehingga ikhwan, barakallahu fikum jami'an, hendaknya bagi yang ingin mencari sosok wanita sebagai istrinya, ikutilah nasihat, wasiat dari baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kedepankan, jauhkan dari hawa nafsu, ikuti, betul terapkan sunnah nabawiyah dalam hal ini. tidak semata-mata mengacu kepada emosional jiwanya. Nah, hanya melihat dan melirik sisi zahiriyah badaniyah sebagai patokan utama. Dia maju atau mundur, dia mau tidak, karena patokan utamanya si fulana cocok sisi badaniyahnya. Lah, kalau langkah awal yang dia pilih, yang dia jadikan sebagai pondasi, rugi dia. Tetapi kalau langkah awal, pondasi awal yang dia hendak bangun dalam rumah tangganya adalah dinuha wa khuluquha, ya fulan, Anda mau menikah? Naam. Anda mau khidbah? Hewa. Kenapa Anda memilih si fulana? Naam. Khuluquha shaliha. Ini jadi landasan utamanya. Pilihan utamanya. Bukan, kenapa Anda mau menkhidbah? Nasabnya sama, nasabnya bagus, nah, atau parasnya cocok selera dengan saya. Oleh sebagai landasan utama dan pondasi yang pertama, wal ilmu indallah di belakangnya. Telah kita sebutkan dalam masalah ini beberapa riwayat dari Nabi SAW. Yang pertama riwayat Al-Bukhari wa Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, cermati, amati. Bagi teman-teman yang hendak melangkah, enam, ingin melangkah berumah tangga, kata Nabi, nasihat Nabi, nasihat Rasulullah alaihi salatu wassalam, tungkahu al-mar'ah li arba, wanita memang dinikahi karena empat perkara. Limalia, karena hartanya. Wali hasabia, karena nasabnya. Wali jamalia, karena parasnya. Wali diniha, karena agamanya. Kata Nabi, fatfar bidatid din taribat siyadaka. Ikuti nasihat Nabi, fatfar bidatid din. Tidak sedikit dari anak-anak muda, bahkan minhum talabatul ilmi, yang saya merasakan sendiri, tanya, lima dia fulan lupa hadis Nabi ini. Ima pesan ke umuhnya, wabuh, bah, mah, mau nikah. Ya cari yang apa? Pokoknya paling cantik, bah, pas ini. Yansa al hadith an nabawi. Yansa. Ayuhan nas, berapa banyak salaf kita, bahkan tidak jauh dari salaf kita, teman-teman karib kita, teman-teman karib, yatazawwad bi imra'at zakiyah, lakin la zakiyah, imra yang zakiyah, muallimah, mudarrisah. Walaupun tentunya ini bukan dalam rangka mencela keilmuannya, bukan dalam rangka untuk meremehkan keilmuannya, tidak. Nam, ba'dun nas ya begi, ya'ti ilal mudar, ya'ti ilaina, au ya'ti ilal alustad, ya begi, menangis. Tidak bisa mengatur rumah tangganya. Bahasa kita tahtal amr. Lima ada, karena dalam awal dia membangun rumah tangganya laisa lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, lebih dominan kepada al-hawa. Mencari sana, mencari sini, pindah sana, pindah sini, apa yang dilihat? Nadzar sana, nadzar sini, apa yang dilihat? Nah, ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah ta'ala, al-sunnah adalah mana al-sunnah? Siapa al-sunnah itu? Orang-orang yang mengedepankan sunnah Nabi, fawal sunnah. Sehingga ketika dia melangkah, si fulana, lima ada si fulana, aywah tayyibah fi diniha wa akhlakiha. Ini yang paling jadi pondasi utamanya. Oh iya, ya fulan, ini seorang wanita yang salih, tayyibah, mau majum na'am. Nah, hakadah. Baru nanti kemudian, cocok, tidak cocok, dilihat dulu. Mas. Bukan al-amr al-awwal, yastaki ila abih wa ummih. Ya carikan untuk saya, Bu. Ya, pilihannya kayak apa? Wah, kayak bidadari, matanya biru. Nah. Aywa. Kalau bukan kita yang mengamalkan, siapa lagi ayuhan nas yang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fatfar bidzatid din ini. Kata Nabi tazawwadul walud al-wadud al-walud. Yang kedua riwayat al-Imam Abu Dawud rahimallahu taala, tazawwadu al-wadud awalan. Rasul meletakkan poin pertama al-wadud, baru al-walud. Nikailah wanita yang al-wadud, betul-betul yang punya kasih sayang tinggi. Bukan tazawwadu nam al-mar'ah al-jamilah, jamalah, jamilah. Al-wadud, kata Nabi. Nikahlah wanita yang al-wadud. Diketahui limada. Kita ingin melamar si fulana karena al-wadud. Dikenal dia seorang yang penyayang, lisannya, akhlaknya, tingkah lakunya. Ma'rufa bihada. Harapannya apa ayuhan nas, anak-anaknya ke depan juga demikian. Sopan, santun, baik. Karena sang anak itu karakter yang terbentuk darinya, dia akan melihat siapa yang mengawalinya. Om. Maka ibundanya yang meletakkan awal kali, meletakkan karakter bagi anak-anaknya. Karena sang anak melihat apa yang dihadapannya. Tidak akan melihat yang jauh-jauh, nah di hadapan, di rumahnya. Ini. Bahkan kata Al-Syeikh rahimallahu ta'ala, hafidhallahu ta'ala, setelah beliau mengatakan wahadhar sallallahu alaihi wasallam minal jamilat fil mambat as-su'a. Bahkan juga setelah tadi Nabi memberikan petuah wejangan bagi para pemuda, anda mengarungi samudra rumah tangga ini, yang samudra rumah tangga itu luas sekali, dan bakal akan menghadapi berbagai ujian, karena ini darul imtihan wal ibtila. Dunia ini bukan tempat yang hak, tempat untuk bermesraan yang hakiki, tidak. Nah, tetapi yang jelas ad-dunya darul ibtila, sebagai ujian. Sang suami ketika menikah bakal diuji oleh istrinya. Bakal diuji. Istri juga akan diuji oleh suaminya. Karena dunia, dunia ini bukan fil jannah, amma fil jannah. Nah, semuanya nikmat, tidak ada ujian lagi. Semuanya menyenangkan. Adapun dar dunia ini, daru al-ibtila, tempatnya untuk kita ditempa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ujian, ujian dalam berumah tangga. Sehingga dia harus betul-betul dalam rumah tangganya meletakkan pilihan yang tepat, yang kokoh tadi. Karena bakal mendidik anak-anaknya. Membentuk karakter anak-anaknya. Jangan sampai dia berseberangan. Tidak cocok dengan tujuan sang suami, sang nahkoda. Nahkoda pengen ke sana. Wahadil marah pengen tempat yang lainnya. Berbahaya ini. Oleh karenanya Nabiuna alaihi salatu wassalam memberikan peringatan tentang bahaya wanita yang memang cantik parasnya. Naam. Iyyaku wa khadra'ud daman. Wa ma khadra'ud daman al-mar'at al-hasana al-hasna fil mambat as-su'. Hati-hati kalian dari 6 wanita yang bermata biru, gitu ya bahasa kita sudah. Nah, berdarah biru, berdarah hijau. Nah, yaitu wanita yang parasnya luar biasa, tetapi lahir di tempat yang jelek, bahaya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pujian menyanjung seorang memilih pasangannya karena agamanya. Ala ukhbirukum bi khairin ma yaqnizuhu al-mar'u al-mar'at as-salihah. Nah, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang paling bagus sebagai harta simpanan, sesuatu yang disimpan. Mau kalian aku kabarkan sesuatu yang paling bagus sebagai harta simpanan seseorang. Apa kata Nabi? Al-mar'at as-salihah. Wanita yang salihah. As-salihah kesolehan akhlaknya, lisannya, budi pekertinya, kesolehan jiwa dan hatinya, tidak terbawa oleh tetangga-tetangganya, tidak banyak menuntut. Mengerti tugas tanggung jawab rumah tangga. Mengerti. Mengerti kewajiban-kewajiban sang istri. Tidak banyak menuntut sang suami. Ini yang diharapkan. Ikhwana fillah barakallahu fikum jami'an. Demikian pula seorang wanita, walinya juga mencarikan sosok laki-laki yang saleh pula. Seorang wali, abahnya juga demikian, dia berusaha, bukan bagian dari aib, bahkan amanah. Abul Bins, Abul Mar'at, dia berupaya, berusaha mencarikan suami untuk anak perempuannya. Nah, juga demikian seorang rajulun saleh, sebagaimana sang laki-laki juga dituntut untuk mencari imra'at yang salihah. Ini kewajiban adabul al-bens, kewajiban sang wali, sang ayahanda. Dan tidak aib, bukan bagian dari aib al-ab yang mencarikan untuk putrinya, menawarkan ketika dia melihat seorang pemuda yang saleh. Yang saleh ditawarkan. Falaisa bi'aibin, bukan bagian dari aib. Nah, bukan bagian dari aib. Ini sebuah usaha dan upaya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang sahih, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun 'aridun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang kepada kalian seseorang yang meminta putri kita, putri Anda, yang kalian ridai agamanya, manhajnya, akidahnya, dinahu wa khuluquhu, dan akhlaknya, adabnya diketahui maklum, wa ma'ruf hada fulan sahibuddin, dikenal agamanya, dan ma'rufun wa salih fi khuluqihi, dikenal akhlaknya baik, rajulun salih, ma'ruf. Apa kata Nabi? Fazawwijuh, nikahkan dengannya. Fazawwijuhu, nikahkan. Illa taf'alu, kalau tidak ia lakukan, dia al-ab menolak, bukan pertimbangan diniyah, tapi pertimbangan maliyah atau pertimbangan nasab, dan yang lainnya berbahaya, kata Nabi. Kalau telah datang seseorang yang ma'ruf dinu wa akhlaku wa khuluku, ma'rufun, seorang thayyib, seorang rajulun saleh, ditolak karena pertimbangan hadha rajul faqir la malahu, semata-mata ini, padahal hadha rajul salihun thayyibun mutadayyinun sahibud din wal ibadah. Khawatir, kata Nabi alaihi salatu wassalam, nam illa taf'alu, jika tidak bakal muncul fitnah fil ardi. Ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam, bakal muncul fitnah fil ardi. Bahkan kedua, wa fasadun arid, fitnah secara umum di muka bumi ini, dan juga fasad, kerusakan yang bakal merata di muka bumi ini. Dari dua sisi, pemilihan az-zauj, pemilihan az-zaujah, baik memilih ibu yang salihah, memilih abah yang saleh, harapannya juga nanti melahirkan anak-anak yang salihin. Nah, berarti apa? Bahwa peran serta kedua orang tua, agama dan akhlak kedua orang tua berpengaruh bagi anak-anaknya. Naam ikhwana fi din barakallahu fikum jami'an. Bahkan Islam pun naam betul-betul naam meletakkan pertimbangan yang sangat-sangat enam untuk menimbang-nimbang, untuk memilih-milih perkara ini. Calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki. Nah, pertimbangan din wal khuluq ini adalah pertimbangan nabawiyah, supaya ke depan enam ini sebuah usaha yang bagus untuk mewujudkan tarbiyat yang benar untuk anak-anaknya. Bahkan ketika menikah, di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di awal setelah ba'da al-aqd, bagaimana Islam betul-betul berihtimam kuat, nah, memerhatikan supaya seorang atau kedua mempelai tersebut betul-betul menggantungkan rumah tangganya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap melalui rumah tangganya melahirkan anak-anak yang salihin di awal atau ba'dal al-aqd, disunahkan dia berdoa, mendatangi istrinya setelah dia mengatakan, setelah dia menerima akad dari waliul bins tersebut doa kepada Allah sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaih wa yada ala ra'siha wa yusalli ma'aha rak'atain. Nah, dari sahabat Abdullah bin Amr, akhraj al-hakim fil mustadrak. Naam, kata Nabi alaihi salatu wasalam, bisa untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha. Ya Allah, aku meminta, memohon kepadamu ya Allah kebaikan dari wanita ini. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk kita diberikan kebaikan min hadil mar'ah. Karena membangun rumah tangga tidaklah semudah, bukanlah sebuah impian-impian anak muda. Seperti halnya ketika dia tasliyah rekreasi berwisata, berimanimat tidak. Bahwa rumah tangga, selama itu rumah tangga fi dunya, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum. Ujian darul imtihan. Lahir anak ada ujian. Mau dibawa kemana sang anak ini? Jika sang nahkoda sejalan dengan istri, akan menjadi baik anak ini. Bila tidak sejalan, berbahaya. Bila istri punya prinsip sendiri, punya aturan sendiri, berbahaya. Sang suami masghul fil kharij, sibuk di luar mencari ma'isyah. Di rumah ini butuh tadi imrat salihah, salihah fi khuluqiha, salihah fi diniha. Yang dibutuhkan dari seorang anak bukan butuh jamalah dari sang ibunya, tetapi jamalah fi diniha wa fi khuluqiha. Yang dibutuhkan sang anak adalah jamalah fi adabi wa khuluqiha, contoh qudwah dari sang ibunda ini. Tayyib, ikhwana fi din, barakallahu fikum. Dia menggantungkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta semoga calon istri yang dia nikah tersebut muncul darinya kebaikan. Inni as'aluka min khairiha wa khair ma jubilat alaihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan hadil mar'at dan kebaikan yang telah ditakdirkan atasnya. Dia meletakkan tangannya di atas kepala sang istri. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan. Wa yusalli ma'aha rak'atain, dan salat berdua dua rakaat. Bahkan ketika di antara adab berumah tangga juga bagaimana Islam menyuguhkan adab-adab enam adab-adab suami istri. Jika dia betul-betul mengamalkan dan menggantungkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dalam masalah inti dari sang suami istri. Lau ana hadakum idza ata ahlah, jika seorang mendatangi istrinya, dia berdoa dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma janibna syaitan, wa jannib syaitan ma razaqtana, fakhudh ya bainahuma waladun lam yadur. Dia membaca basmalah dan berdoa kepada Allah, beristiadah kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Jika dilahirkan seorang anak, lam yadurrahu, niscaya anak tersebut tidak akan bermudarat. Harapannya lahir seorang anak Allah berkahi. Jika sepasang suami tersebut rumah tangganya selalu mengedepankan adab-adab dari mulai memilih suami atau istri, 6, banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia ingin mengharapkan keturunan juga di awal dengan bismillah dan menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lahir seorang anak yang tidak akan termudarati. Dalam riwayat yang lainnya, lam yadurrau syaitan abadan, jika dia benar-benar mengharapkan putra atau putri di balik pernikahannya, dia gantungkan dengan nama Allah bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dia berdoa, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami, niscaya anak yang bakal lahir tersebut tidak akan termudharati oleh syaitan selama-lamanya. Syaitan tidak akan mampu memberikan mudarat kepada sang anak ini selama-lamanya, kata Nabi. Masya Allah. Ini sebuah janji dari Nabi. Jika dia ikhlas, jujur, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, 6, para ulama kita di antara dalam makna lam yadurrahu syaitan abadan menjelaskan makna syaitan tidak akan memberikan mudarat selama-lamanya. Di antara para ulama ada yang menjelaskan, la yusallitu alaihi asyaitan min ajri barakati at-tasmiyah, syaitan tidak akan menguasai sang bayi ini karena barakahnya tasmiyah, bacaan basmalah. Yang kedua, syaitan tidak akan merasukinya. Syaitan yang ketiga, tidak akan mengganggu secara fisik sang anak ini. Bahkan kata al-imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan, fayahtamil alla yadurrahu fi dini aidan, harapannya syaitan juga tidak bisa mengganggu agama nanti, agama sang bayi ini di kemudian hari. dan juga Ad-Dawudi menjelaskan makna lam yadurrah, ay lam yaftinhu an dinil kufr wa laysa al murad ismatu al ma'siyah. Di antara para ulama semisal Al-Imam Ad-Dawudi menjelaskan makna lam yadurrah, syaitan tidak mampu memberikan mudarat kepadanya. Syaitan tidak mampu memberikan fitnah kepada sang bayi, sang anak tersebut di kemudian hari. Tidak mampu menjadikan dia jatuh kepada lubang-lubang kekufuran. Bukan berarti dia seorang yang maksum, tidak. Tetapi dia aman dari al-kufur. Setidaknya. Sehingga kesimpulannya, wallahu a'lam, kata penulis, wal maksud atau hikmah doa sepasang suami istri tersebut melandasi hubungan mereka karena Allah, tawakal karena Allah subhanahu wa ta'ala, harapannya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anak yang akan lahir tersebut dari gangguan syaitan. Ima dirasuki syaitan, ima selamat dari gangguan agamanya karena keberkahan doa ini. Bismillah, Allahumma ini as'aluka, Allahumma janibna syaitan, ila akhir doa. Naam. Ada berikutnya, yang terakhir pada kajian di malam hari ini, adalah kalaupun lahir, kewajiban sang orang tua berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu yang lahir itu adalah anak laki-laki, waladun, dzakarun, aw bintun. Bahkan Islam memberikan fadilah yang besar bagi orang-orang yang memelihara, membina anak wanita, anak perempuan. Terkadang ketika lahir anak perempuan, serta-merta mereka menolak, serta mereka kecewa atau yang lainnya. Tetapi Islam memberikan bisyarah bagi rumah tangga yang dilahirkan dengannya seorang bintun, seorang mar'at. Ketahui Islam telah menyuguhkan pahala yang besar bagi orang-orang yang bisa membina, merawat, mendidik anak perempuan tersebut. Ini topik yang akan kita kaji insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Naktafi ila huna wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.